Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Hilyah Talib al-Ilm li fadilati Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Telah kita pahami bersama tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan para ulama serta majalisul ilm, majelis-majelis ilmu berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Akan tetapi seseorang tidak akan bisa meraih kemuliaan tersebut tanpa dia menghiasi dirinya dengan adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu. Bahkan dahulu ulama ussalaf sebelum menuntut ilmu mereka mempelajari terlebih dahulu bagaimana adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya adab seorang penuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam menunjang keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam menuntut ilmu, maka adab yang baik itu sangat berpengaruh. Bahkan ketika seseorang tidak memiliki adab yang baik, tidak berakhlak dengan akhlak mulia, maka hal itu menunjukkan kegagalan di dalam menuntut ilmu. Sebab para penuntut ilmu mestilah mengamalkan ilmunya dan mesti terlihat berbeda dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang memang belum mengerti ilmu yang mereka pelajari. Jadi kedudukan adab sangat penting untuk menunjang keberhasilan seseorang di dalam menuntut ilmu. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pada adab yang kesembilan, yaitu masih dalam pembicaraan yang pertama tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Sebelum kita berbicara bagaimana adab kepada orang lain, kepada gurunya, kepada teman-temannya, dan lainnya, Baik. Kita masuk pada adab yang ke-9. Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tamatta, kata beliau rahimahullah, tamatta bi khisalir rujulah min asy-syaja'ah wa syiddatil ba's fil haqq wa makarimil akhlaq wal badli fi sabilil ma'ruf hatta tanqati adunaka amalur rijal. Kata beliau, jadilah lelaki sejati. Maksudnya di sini bukan khusus nasihat bagi para lelaki, tetapi memiliki sifat-sifat keberanian seperti dalam penjelasan beliau, minas syaja'ah, yang memiliki sifat keberanian, wa syiddatil ba'si fil haq, dan kuat di dalam berpegang teguh dengan kebenaran, wa makarimil akhlak, dan memiliki akhlak-akhlak yang mulia, wal badli fi sabilil ma'ruf, dan pengorbanan di jalan kebaikan, hatta tanqati adunaka amalur rijal, sehingga harapan-harapan para lelaki tidak bisa melampauimu. Maksudnya sampai mereka kehilangan harapan untuk melampauimu. Jadi ini adalah sebuah akhlak yang mencakup seluruh penuntut ilmu, baik laki-laki dan wanita. Ini sifat keberanian dan sifat kuat, sabar di dalam berpegang teguh dengan kebenaran, dan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa akhlak mulia itu mencakup beberapa bentuk akhlak yang intinya adalah semua akhlak yang dipuji di dalam syariat dan dipuji oleh manusia. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan 4 adab yang paling penting, yaitu badlun nada, wa kafful adha, was-sabru 'ala al-adha, والوجه الطلق. Ada 4 kata beliau. Yang pertama, badlun nada, memberikan yang terbaik untuk orang lain. وكفل أذى, dan menahan kejelekan diri terhadap orang lain. Wasabru alal adha, dan bersabar atas kejelekan orang lain. Wal wajhu talq, dan wajah yang selalu tersenyum, yang selalu cerah ceria. Ini 4 akhlak yang paling penting. Baik. Wal badlu fi sabilil ma'ruf hatta tanqati adunaka amalur rijal, dan pengorbanan di jalan kebaikan sehingga putuslah harapan orang untuk melampauimu. Artinya, seorang penuntut ilmu harus benar-benar berakhlak mulia, menunjukkan yang paling baik, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan teladan kepada kita bagaimana beliau selalu terdepan dalam setiap kebaikan. Dan seorang yang mengorbankan sesuatu untuk orang lain dalam jalan kebaikan, itu bentuknya bisa macam-macam. Kadang-kadang dengan hartanya, atau dengan kedudukannya, atau dengan ilmunya, macam-macam jalan-jalan kebaikan. Kemudian kata Syekh, wa alaihi fahdhar nawaqidaha. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari hal-hal yang dapat merusak sifat-sifat baik tersebut. Min da'fil jash, yaitu lemahnya hati. Lemahnya hati lawan dari keberanian. Walaupun mungkin seorang memiliki fisik yang kuat, tetapi hatinya lemah. Wa qillatis sabr, dan sedikit kesabaran dalam berpegang teguh dengan al-haq. Wa dha'fil makarim, dan lemahnya akhlak. Fa innaha tahdimul ilm, maka semua itu akan merusak ilmu. Wa taqta'ul lisan an qaulatil haq, dan menghalangi lisan dari berbicara yang hak karena lemahnya kepribadian, kurangnya kesabaran, dan lemahnya akhlak, sehingga takut berbicara yang hak. Wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi fi halatin talfahu bisumumiha fi wujuhis salihina min ibadihi. Dan malah sebaliknya yang terjadi, lisan yang takut berbicara yang hak malah membela musuhnya, cenderung kepada musuhnya, dan racun-racunnya mengenai orang-orang saleh. Yakni berbicara yang jelek terhadap orang-orang saleh. Ini akibatnya. Kalau takut berbicara yang hak, ya akan terjadi sebaliknya. Kepada musuh dia berbicara yang baik, kepada kawan dia berbicara yang jelek. Maka ini bukan sifat seorang penuntut ilmu. Kemudian yang perlu dipahami bahwasannya yang dimaksud dengan keberanian itu, apabila disertai dengan pemikiran yang baik, dengan pemikiran yang matang. Yakni seseorang sebelum bertindak bukan hanya bermodal dia mampu melakukannya saja, tetapi harus dengan kematangan di dalam berpikir. Dia timbang dengan baik langkah yang akan dia ambil, apakah sudah benar atau belum, apakah sudah mencocoki syariat atau belum. Maka sebelum dia bertindak, dia berpikir secara matang terlebih dahulu. Dia timbang dengan timbangan yang benar, yaitu timbangan syar'i. Adapun sekedar mampu melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, itu bukan berani namanya. Itu namanya nekat. Orang nekat belum tentu berani. Keberanian yang hakiki adalah bertindak dengan penuh perhitungan, menimbang dengan timbangan yang baik sebelum melakukan sesuatu. Itu namanya asy-syaja'ah, keberanian. Baik. Inilah adab yang ke-9 sebagai penyempurna adab yang sebelumnya, yaitu tentang akhlak mulia. Maka di sini Syekh menekankan lagi di dalam berpegang teguh dengan syariat ini, seseorang itu harus kuat, harus kokoh. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, minta kekokohan di dalam agama. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Tetapi beliau masih meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekokohan, keistiqomahan, dan kepribadian yang kuat di dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dan ini diperlukan oleh seseorang sepanjang hayatnya. Kenapa kita perlu selalu berdoa kepada Allah? Karena kita perlu keistiqomahan, keberanian di atas al-haq, kekokohan di atas kebenaran sampai akhir hayat kita. Karena kenyataannya, kita saksikan banyak orang yang berguguran, yang berjatuhan dari jalan al-haq. Bahkan tidak jarang itu terjadi di akhir hayatnya, wal'iyadzu billah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan kita itu adalah dengan pengakhirannya. Yakni baik atau tidaknya amalan kita tergantung bagaimana pengakhirannya. Apakah dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang ada yang beramal dengan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga itu kecuali sehasta saja. Lalu dia didahului oleh catatan takdir. maka dia pun mengamalkan amalan penghuni neraka. Pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Yakni sudah di batas akhir kehidupannya, sudah hampir berpisah dengan kehidupan dunia, ternyata dia akhiri dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan ketidaksabaran, ketidakkokohan di dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Walaupun ulama juga menjelaskan, orang yang seperti ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Sebab apabila seorang benar-benar beribadah kepada Allah, yaitu dengan memenuhi syaratnya ikhlas dan mutaba'ah, maka Allah tidak akan menghinakannya. Allah tidak akan menghinakannya insyaallah ta'ala. Sepanjang hidupnya dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba', maka Allah tidak akan menghinakannya di akhir hayatnya. Jadi hakikatnya orang seperti ini, seperti dijelaskan di dalam riwayat yang lain, fima yabdulin nas, kesolehannya, ibadahnya yang dia tampakkan di masa hidupnya, hanyalah pada nampak mata manusia saja. Sedangkan dalam hatinya tidak ada keikhlasan. Maka Allah hinakan dia di akhir hayatnya. Allah tampakkan hakikatnya yang sebenarnya. Ini di antara penjelasan para ulama, kenapa seseorang itu tidak istiqamah, karena kurangnya keikhlasan. Maka di antara akhlak yang mulia adalah kesabaran di dalam berpegang teguh dengan al-haq dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran. Wala yakhafuna laumata la'im, dan tidak takut celaan orang yang mencelah. Jangan sampai kita menjadi seperti budak-budak, padahal kita orang merdeka. Budak-budak yang menyuarakan sesuatu yang bisa menyenangkan tuannya, asal tidak dicela oleh tuannya, tidak dicibir, tidak dikucilkan, tidak ditahzir, maka dia berbicara apa saja yang bisa menyenangkan tuannya. Maka ini bukanlah adab seorang penuntut ilmu. Sebaliknya, orang-orang yang saleh, para penuntut ilmu, bahkan para ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak selamat dari kejelekan lisannya. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh pada bagian akhir dari wasiat atau dari adab yang ke-9 ini. Adanya orang-orang demi mencari muka kepada sebagian tokoh, sehingga takut berbicara yang hak. Sebaliknya, dia arahkan celaannya, caci makinya, ghibahnya terhadap orang-orang yang saleh. Maka di sini Syekh mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki keberanian dan kesabaran di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Adab yang berikutnya, yang ke-10, hajrut tarafuh, meninggalkan kemewahan. Kata Syekh rahimahullahu taala, la tastarsil fit tana'um war rafahiyah. Janganlah kamu terus-menerus di dalam kesenangan dan berfoya-foya. Fa innal bazazata minal iman. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Subhanallah. Salah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, meskipun dia memiliki harta berkecukupan, adalah meninggalkan kemewahan. Bersikap sederhana. Dan jangan selalu berada dalam kondisi enak-enak saja. Kondisi berfoya-foya. Fa innal bazadata minal iman. Karena sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Kesederhanaan bagian dari keimanan. Ini mengandung hikmah yang sangat besar. Sebab seseorang itu, kalau dia memanjakan dirinya dengan kemewahan terus-menerus, mungkin akan mengantarkan dia lupa dengan kehidupan akhirat. Atau mungkin akan membuat dia lupa dengan kondisi saudara-saudaranya yang lain yang membutuhkan bantuannya. Dan juga di sisi yang lain, mungkin merugikan dirinya sendiri. Merugikan dirinya sendiri. Sebab ketika seseorang selalu dalam kondisi enak-enak saja, maka ketika dia secara terpaksa diperhadapkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, sulit baginya untuk menghadapi. Dan itu mungkin saja terjadi di dalam kehidupan ini. Apakah dengan satu musibah atau berbagai macam kejadian-kejadian yang mengantarkan kita dalam posisi yang tidak enak, yang tidak nyaman. Ketika kita tidak terbiasa menghadapinya, maka akan semakin sulit bagi kita. Dan ucapan beliau, al-bazazatu minal iman, kesederhanaan adalah bagian dari keimanan. Ini adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sahabat atau tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala berkata, kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam amilan bi Misr. Dahulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur di Mesir. Fatahu rajulun min ashabih. Maka datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain mengunjungi beliau. Fa idza huwa sya'ishur ra's mush'anun. Qala ma li araka mush'anan wa anta amir? Maka keadaan orang tersebut, yakni gubernur Mesir pada waktu itu, rambutnya agak tidak rapi, Sahabatnya pun bertanya, kenapa rambutmu seperti ini, sedangkan engkau seorang amir? Maka beliau pun mengatakan, kana yanhana anil irfah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita hidup bermewah-mewah. Artinya dia memiliki satu kesibukan yang lebih penting dari sekedar untuk memperhatikan penampilan dirinya. Jadi hidup sederhana. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasannya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan untuk mengunjungi Fudalah bin Ubaid yang ketika itu beliau memimpin Mesir. Ini masih dalam kisah yang sama dari riwayat yang lain. Wa huwa bi Misr faqadima alayhi wa huwa bi yamuddu naqatan lahu. Ketika salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Fudalah bin Ubaid yang sedang berada di Mesir, maka dia sedang memberi minum untanya. Faqal, maka sahabat Nabi ini mengatakan, inni lam atika zairan wa inna ma ataituka li hadisin balagani an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajautu an yakuna indaka minhu ilmun fara'ahu sya'san. Katanya, aku tidak datang kepadamu sekedar berziarah, tetapi aku datang karena satu hadis yang sampai kepadaku bahwasannya hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku harap engkau mengetahuinya. Lalu sahabat Nabi melihat Fudalah bin Ubaid rambutnya tidak rapi, agak acak-acakan. Ini tanda dia baru saja melakukan satu pekerjaan, yakni dia tidak bergantung kepada pembantu-pembantunya. Maka dia pun menanyakan, mali araka sya'san wa anta amirul balad, kenapa aku melihat rambutmu acak-acakan padahal engkau adalah pemimpin negeri ini, pemimpin Mesir ketika itu. Qala, maka ia pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an kathirin minal irfah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk banyak bermegah-megah. Ya. Dalam riwayat yang sebelumnya, sahabat ini bertanya, "Wa mal irfah?" Apa yang maksud dengan al-irfah, bermegah-megah itu? At-tarajjul kulla yaum. Dia mengatakan bersisir setiap hari. Artinya, seperti ini saja sudah dianggap oleh para sahabat sebagai bentuk kemewahan, bentuk kemegahan. Baik. Kemudian dalam lanjutan hadis, wara'ahu hafian. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melihat Fudalah dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. sudah rambutnya acak-acakan, ternyata tidak beralas kaki juga. Faqala, salam. Maka beliau berkata, mali araka hafian, kenapa aku melihatmu tidak beralas kaki? Qala, maka ia pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana an nahtafiya ahyanan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melepas alas kaki kadang-kadang. Apa hikmahnya di sini? Untuk mengajarkan para sahabat kehidupan yang sederhana. Dan hadis innal badzata minal iman, ini juga hadis yang sahih. Kesederhanaan itu bagian dari keimanan, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Umama Al-Harithi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-badzatu minal iman, kesederhanaan itu bagian dari keimanan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hidup dalam kesederhanaan. Padahal hadis yang baru saja kita sebutkan tadi bercerita tentang seorang sahabat yang memimpin Mesir di masa itu. Namun beliau tetap dalam kondisi yang sangat sederhana. Baik. Ada faedah yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Law awwada nafsahu 'ala al-khushunah wa 'ala tarki at-taraffu da'iman, la hasala lahu khairun katsir." Seseorang itu kalau dia membiasakan dirinya hidup dengan keras dan meninggalkan kemewahan, maka ia akan meraih kebaikan yang banyak. Summa innal badan, law yu'awwad 'ala mithli hadhihi al-umur lam yakun indahu muna'ah, fatajiduhu yata'allam min ayyi syai'in min dzalik. Kemudian kata beliau, badan itu kalau terus-menerus dimanjakan, dia tidak akan memiliki kekebalan, tidak akan memiliki imunitas, sehingga mudah sakit. Ini manfaat yang mungkin diraih seseorang. Kemudian kata Syekh Bakar, wa khudh bi wasiyati amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu fi kitabihil masyhur. Dan ambillah wasiat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, pada suratnya yang masyhur, yaitu sebuah surat yang dikirimkan oleh Umar kepada pasukan kaum muslimin di Azerbaijan yang telah memenangkan peperangan-peperangan. Wafihi, dan dalam surat tersebut sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu berpesan, wa iyyakum wattana'um wa ziyal ajam wa tama'dadu wa khshawshinu, dan hendaklah kalian menjauhi kemewahan dan menjauhi pakaiannya orang ajam atau bentuk-bentuk penampilan mereka. Wa tama'dadu, dan hendaklah kalian tetap mengikuti Ma'ad bin Adnan yaitu nenek moyangnya orang Arab. Wakhshawshinu, dan hiduplah dengan keras. Subhanallah, di antara wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada kaum muslimin yang ketika itu telah menguasai dunia. Ya, dunia sudah ada di kaki kaum muslimin. Kekayaan berlimpah ketika itu. Tetapi sahabat yang mulia Umar bin Khattab melarang mereka untuk hidup dalam kondisi bermewah-mewah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-badazatu minal iman." Kesederhanaan itu bagian dari keimanan. Dan memang terbukti di kemudian hari. Dikalahkannya pasukan kaum muslimin bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena telah terbukanya kenikmatan-kenikmatan dunia dengan mudahnya mereka dapatkan, sehingga mereka hidup dalam kemewahan. Lalu mereka menjadi lemah karena lupa dengan akhirat, sehingga mereka bisa dikalahkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tuftah alaikum zahratul hayatid dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru yang aku khawatirkan adalah dibukakan bagi kalian segenap kenikmatan dan kemewahan dunia ini, sehingga kalian pun berlomba-lomba mengejarnya, sama seperti orang-orang terdahulu. Maka pada akhirnya dunia ini membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan orang-orang terdahulu. Subhanallah, wasiat untuk hidup sederhana terus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat, dan mereka amalkan sebagaimana dalam beberapa hadis yang kita sebutkan tadi, dalam keadaan mereka mampu untuk hidup dengan kemewahan. Inilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Dan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, janganlah hidup dalam kemewahan, janganlah selalu bersenang-senang. Maksudnya adalah terlalu banyak melakukannya. Sebab orang menikmati kekayaan, menikmati kemewahan dalam bentuk yang tidak berlebih-lebihan adalah sesuatu yang terpuji. Tidak ada masalah. Tetapi kalau dia sudah berlebih-lebihan, itulah yang tercela. Iya. Bahkan sebaliknya, kalau seseorang tidak mau menikmati harta yang dia miliki tanpa sebab syar'i, maka menjadi tercela. Jadi perlu diluruskan, menikmati dunia, menikmati kekayaan, tidak ada masalah sepanjang tidak berlebihan. Tidak membelanjakan misalkan sesuatu yang dia tidak butuhkan, sesuatu yang tidak dia perlukan. Menghambur-hamburkan harta. Ini di satu sisi. Tercelah. Di sisi lain, orang yang tidak mau menikmati harta yang dia miliki tanpa sebab, itu juga tercelah. Jadi harus pertengahan. Silakan dinikmati, namun tidak berlebih-lebihan. Orang yang tidak mau menikmati hartanya tanpa sebab, itu tercela berdasarkan banyak dalil, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqal, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, dan beramal salihlah kalian, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqala, dan juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati marazaqanakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Allah perintahkan kita, silahkan makan yang baik-baik, nikmati yang baik-baik dari harta yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah tidak mencintai orang-orang yang boros dan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menikmatinya. Sebaliknya, Allah juga tidak suka orang yang tidak mau menikmatinya tanpa ada sebab syar'i. Iya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok sufi, menjauhi dunia sama sekali. Ya, bahkan ada yang mengharamkan makan makanan tertentu, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkannya. Baik. Adapun dengan yang dimaksud dengan zil ajam, pakaian orang ajam, maksudnya adalah penampilan mereka. Ini diperingatkan oleh Umar terhadap para sahabatnya. Jangan mengikuti penampilan mereka. Apakah dari potongan rambut maupun penampilan-penampilan yang lainnya, pakaian. Nah, ini karena termasuk kategori tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan yang dimaksud dengan orang ajam di sini adalah selain Islam. Bukan sekedar orang non-Arab. Sebab seorang Muslim itu hakikatnya dia adalah Arab. Hukman la nasaban. Secara hukumnya, bukan secara nasabnya. Iya, apalagi kalau dia berbicara dengan bahasa Arab. Ya, walhamdulillah banyak para penuntut ilmu bukan orang Arab dan bahasanya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang-orang Arab. Ya, makanya kalau dia belajar di pondok pesantren, belajar bahasa Arab yang benar, pertama kali datang di Arab, masuk di pasar, dia malah bingung. Orang enggak paham bahasanya. Karena orang-orang Arab di situ sudah tidak lagi berbicara bahasa Arab yang benar. Iya. Jadi yang dimaksud dengan orang ajam di sini adalah non-Muslim. Baik. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala memberikan satu faedah tentang ucapan Umar. Beliau mengatakan, "Wa kullu hadhihi wasaya nafi'ah min Umar radhiyallahu anhu." Dan semua wasiat ini sangat bermanfaat dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Lau anna an-nasa 'amilu biha." Andaikan manusia mengamalkannya. "Sawa'un min talabatil 'ilm au ghairi talabatil 'ilm." Sama saja. Apakah dari kalangan penuntut ilmu atau selain penuntut ilmu. "Lakana fi hadha khairun katsir." Maka siapa yang mengamalkannya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Lakinnal an fil biladil lati mannallahu 'alaiha bil amni wa tibil ish wa kasratil mal. Akan tetapi sekarang kata Syekh, di negeri-negeri yang Allah telah anugerahkan keamanan, kelapangan hidup dan banyaknya harta, saral amru bil aksi tamaman. Maka kondisinya sudah berbalik. Fattana'um mawjudun. La yuridul insan illa ayyarkaba markaban murihan wa yabni qasran musyayyada. Sehingga kemewahan itu nampak. Seseorang tidak lagi berkeinginan kecuali menaiki kendaraan yang nyaman dan membangun istana yang megah. Wala yanaluhu syai'un minal adza, dan tidak ingin diserang oleh satu hal yang mengganggu apapun itu. La burdun fi burdin wala harrun fi harrin. Ya, dia tidak ingin kedinginan meskipun di musim dingin, tidak ingin panas meskipun di musim panas. Wala yuridu ayyamassahu syai' mutana'im tamaman, dan dia tidak ingin disentuh oleh apapun. Ya, dia ingin hidup mewah secara sempurna. Walihada kathurat fihimul awbi'a allati tarattabat ala adamil harakah. Oleh karena itu kata Syekh, banyak wabah-wabah penyakit di tengah-tengah mereka karena kurang bergerak. Mislus samnah waddoktu wadiqil ayh wadiqit tanafus wa adamil qudrah. Seperti kolesterol, tekanan darah, kemudian sesak napas dan kelumpuhan. Ini yang terjadi di sebagian orang, ya, diingatkan oleh para ulama. Jadi akan memunculkan kemudaratan, ya, kalau seorang terus-menerus berada dalam kemewahan, ya, tidak merasakan kerasnya kehidupan. Taib. Demikian pula Syekh mengingatkan, zil ajam, pakaian orang ajam, al-an mawjudun, sekarang ini nampak terlihat, yatarakabuna kulam mawdah, takhruju hatta yuqalliduha, mereka selalu menunggu-nunggu mode yang baru, kapan keluar, sehingga mereka bisa mengikuti mereka tersebut. Sampai kata Syekh, waqad at'abat an-nisa rijalaha fi hadzal bab. Para wanita sampai-sampai sudah melelahkan kaum lelaki pada permasalahan ini. Ya. Tajiduha ta'ti subahan nahar kulla yawm bi libasin min ahsanil albisa. Nadhif satir. Tsumma tanzilu ila as-suq fi akhirin nahar. Fa'idha bimuda jadidah. Seorang wanita kata Syekh, di pagi hari, setiap hari menggunakan pakaian yang bagus, bersih, menutup tubuhnya. Kemudian dia datang ke pasar, di sore hari, ternyata sudah ada mode yang baru. Fatasihu uridu an ashtari hadza tsaub. Ia pun mengatakan, saya ingin membeli pakaian ini. Ma'annahu abyaq minal awal wa aswa minal awal walakin hadha syai'un jadid. Padahal pakaian baru tersebut lebih sempit dari yang sebelumnya dia pakai dan lebih jelek. Ya, dari jelek, lebih jelek dari sisi syariat. Hanya saja dia adalah mode yang baru sehingga dia berusaha untuk membelinya. Ini kenyataan, ya, yang ada di sebagian negeri diingatkan oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala, wa alaihi fazwarra an zayfil hadarah fa innahu yu'annisu tiba wa yurkhil a'sab wa yuqayyiduka bi khaytil awham. Maka hendaklah engkau jangan cepat terpengaruh dengan penyelewengan peradaban, karena sesungguhnya itu akan membuat seorang laki-laki menjadi banci. Wa yurkhil asab, dan mengurangi kejantanannya. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, dan membelenggumu dengan ikatan-ikatan ilusi, angan-angan. Wa yasilul mujadduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanaka. Sementara orang-orang yang bersungguh-sungguh sudah mencapai tujuan-tujuan mereka, cita-cita mereka, dan engkau belum meninggalkan tempatmu. Mashgulun bitta'annuk fi malbasika, engkau masih sibuk dengan pakaianmu, ya, mencari-cari mana mode yang paling bagus, mana yang paling cocok. Sibuk dengan hal tersebut. Wa in kana min hasyiat laysat muharramah, meskipun ada pakaian-pakaian yang memiliki motif-motif, itu tidak haram. Wala makruhah, tidak pula makruh. Lakin laysat samtan salihan, akan tetapi bukan sebuah ciri khas yang baik, ya, bagi para penuntut ilmu. Artinya harus betul-betul diperhatikan penuntut ilmu menggunakan pakaian yang layak. Kemudian kata Syekh, wal hilya fil zahir kal libas unwanun ala intima'i syakhsi bal tahdidun lahu. Dan perhiasan pada zahirnya itu seperti pakaian, ya, dia adalah tanda, tanda kecenderungan seseorang, bahkan identitas dirinya. Wahalil libasu illa wasilatun min wasailit takbir ta'bir anidzat, dan bukankah pakaian itu hanyalah salah satu media untuk menggambarkan diri seseorang. Jadi harus diperhatikan penuntut ilmu menggunakan pakaian yang pantas. Fakun haziran fi libasika, maka berhati-hatilah dalam pakaianmu. Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika fil intima wa taqwin wa dzau. Sebab hal itu akan menggambarkan kepada selainmu, akan menggambarkan kepada orang untuk menilai kemana kecenderunganmu, kemana arah karaktermu, demikian pula seleramu. Walihada qila, oleh karena itu dikatakan, al-hilya fi zahir tadullu ala mailin fil batin. Perhiasan zahir itu menunjukkan kecenderungan batin. Wannasu yusannifunaka min libasika, dan manusia akan menggolongkanmu sesuai dengan pakaianmu. Bal inna kayfiyatal lubsi tu'tin linnazir tasnifal labis. Bahkan bagaimana cara kamu berpakaian akan membuat orang menempatkan kamu sesuai dengan pakaianmu. Ya, orang yang memperhatikan akan menempatkan dirimu sesuai dengan pakaianmu. Minar rasanah wa ta'akul, dari sisi kecerdasan maupun kecermatan. Terlihat dari pakaian seseorang. Awit tamasyuh warrahbana, atau kematangan dan keagamaan. Awit tasabi wahubbid zuhur, atau kekanak-kanakan, kekanak-kanakan dan suka untuk tampil. Maka akan terlihat dari pakaian seseorang. Fakhud minal libas mayuzayyinuka walayushinuk. Maka pakailah pakaian yang dapat menghiasimu, bukan menjelekkanmu. Menjadikan kamu tampil lebih baik, bukan tampil jelek. Wala yaj'al fika maqalan liqa'il, wala lamzan lilamiz. Dan jangan engkau menggunakan pakaian yang membuat orang berbicara tentangmu atau mencemoohmu. Wa idza talaqqa malbasuka, wa kaifiyatul lubsika bima yaltaqi ma'a syarafi ma tahmiluhu min al-ilmi syar'i kana ad'a li ta'dhimika wal intifa' bi ilmika. Ini inti nasihat beliau. Katanya, dan apabila pakaianmu dan cara berpakaianmu serasi, sesuai dengan kemuliaan apa yang engkau bawa, yaitu ilmu syar'i, maka itu akan membuat orang lebih menghormatimu dan mengambil manfaat ilmu darimu. Ini tujuannya, ya, bukan untuk menyombongkan diri, ya, bukan untuk meninggikan diri, bukan, supaya orang tahu engkau memiliki ilmu untuk diajarkan kepada mereka. Itu yang menjadi tujuan. Jadi harus serasi, harus pantas. Bal bihusni niyatika yakunu kurbatan innahu wasilah ila hidayatil khalqi lil haq. Bahkan kata beliau, dengan kebaikan niatmu, maka hal itu akan menjadi kurbah, pendekatan diri kepada Allah. Sebab dia adalah salah satu sarana untuk memberikan hidayah kepada makhluk agar mengikuti kebenaran. Wa fil ma'thur an amiril mu'minina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari athar Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, ahabbu ilayya an anzural qari abyad astiyab ay liya'dhuma fi nufusin nas faya'dhum fi nufusihim ma ladaihim minal haq. Kata Umar radhiyallahu anhu, yang paling aku sukai adalah melihat para pembaca Al-Quran, para qari, menggunakan pakaian yang putih, yakni agar mulia atau terhormat dalam jiwa manusia, sehingga manusia pun memuliakan kebenaran yang ada padanya. Ini tujuannya. Wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ka asrabil qata. Dan manusia seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, seperti sekumpulan burung. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Mereka itu cenderung untuk meniru antara satu dengan yang lainnya. Fa innaka thumma iyyaka min libasit tasabi. Maka hendaklah engkau menjauhi pakaian anak-anak, pakaian kekanak-kanakan. Ya, tidak pantas seorang penuntut ilmu masih menggunakan pakaian kekanak-kanakan. Ya, pakaian ABG. Ya, enggak pantas. Harus menggunakan pakaian yang lebih baik. Baik. Apalagi seorang wanita tentunya, ya. Kita lihat Masya Allah, ya, banyak wanita-wanita yang masih suka pakai pakaian anak-anak. Ya. Na'udzubillah. Amma libas al-ifrinji fa ghairu khafin 'alaika hukmuhu. Adapun pakaian orang-orang Eropa, maksudnya orang-orang kafir, maka tidak samar lagi atasmu akan hukumnya. Yakni tidak boleh tashabbuh, menyerupai pakaian-pakaian mereka. Kemudian kata Syekh, walaysa ma'na hadha an ta'tiya bil libasin musyawwah, lakinnahu al-iqtisad fil libas bi rasmi syar'i. Bukanlah maksudnya di sini engkau menggunakan pakaian yang jelek, tetapi hendaklah sederhana di dalam berpakaian dan sesuai syariat. Tahuffuhu bisamti salih wal hadiyil hasan, yang menggambarkan ciri yang baik dan petunjuk yang baik pula. Wa tatallab dalaila dzalika fi kutubi sunnah war riqaq la siyama fil jami'il khatib. Dan engkau bisa mendapatkan dalil-dalil tentang hal ini pada kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab ar-riqaq, yaitu tentang adab-adab, lebih khusus lagi pada kitab al-jami' karya Al-Khatib, yaitu Jami'ul Ilm wa Fadlih. Ya, Jami'ul Ilm wa Fadlih karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Wala tastankir hadhihi al-isharah. Fama zala ahlul ilm yunabbihuna ala hadza fi kutubir riqaq wal adab wal libas wallahu alam. Maka janganlah engkau mengingkari isyarat ini, karena para ahlul ilm, para ulama, senantiasa mengingatkan hal ini, memperhatikan kepantasan dalam berpakaian. Apakah dalam kitab-kitab ar-riqaq, yakni kitab-kitab yang berbicara tentang adab yang baik, kelembutan, wal adab, demikian pula adab-adab, wal libas, dan pakaian, wallahu alam. Inilah wasiat yang ke-10. Baik. Mungkin kita sempurnakan dengan wasiat yang ke-11. Kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan dimasukkan. Mudah-mudahan bisa kita sempat menjawab. Wasiat yang ke-11 kata Syekh, al-i'rad an majalisil lagwi, berpaling dari majelis-majelis al-lagwi yang tidak bermanfaat, yang batil. Kata beliau, la tata bisata man yaghshuna fi nadihim al-munkar. Janganlah engkau menginjakkan kakimu di lantai orang-orang yang tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan mungkar. Wa yahtikuna astaral adab mutaghabian an dzalik. Dan mereka menghancurkan sendi-sendi adab, tidak memperhatikan moral yang baik, dan tidak peduli dengan hal itu. Fa in fa'alta dzalik fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Kalau kamu melakukan hal itu, maka kejahatanmu terhadap ilmu dan para pemegang ilmu, yakni para penuntut ilmu dan para ulama, itu sangat besar. Inilah adab yang ke-11. Berpaling dari al-lagwi. Al-lagwi itu dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala ada dua bentuk. Pertama, sesuatu yang tidak memiliki faedah meskipun tidak berbahaya. Sesuatu yang sia-sia, tidak ada faedahnya walaupun tidak berbahaya, tidak mengandung dosa. Dan yang kedua, sesuatu yang haram, sesuatu yang mengandung dosa. Keduanya dituntut dari seorang muslim secara umum, apalagi seorang penuntut ilmu. Jauhi majelis-majelis, duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia ataupun perbuatan yang haram. Jauhi itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat kaum mu'minin. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung kaum mukminin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari al-lagu. Al-lagu itu ada dua makna. Bisa jadi maknanya perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang haram. Keduanya disuruh kita meninggalkannya. Iya. Bentuk meninggalkannya, jangan melakukannya dan jangan duduk-duduk dengan orang yang melakukannya. Ini sesuatu yang harus diperhatikan. Kita tidak melakukan kemungkaran, dan kita pun tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Ada majelis, di situ ada nyanyian-nyanyian, atau ada khamar, Walaupun kita tidak ikut menyanyi, walaupun kita tidak ikut minum khamar, haram hukumnya kita duduk di situ. Demikian pula majlis yang di situ ada kesyirikan apalagi, atau ada kebid'ahan, kita tidak boleh melakukannya dan tidak boleh bersama orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mithluhum." Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Kitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Perhatikan, larangannya mencakup dua. Larangan mengingkari dan mempermainkan ayat Allah, dan larangan duduk bersama orang yang melakukannya, sampai mereka beralih pada pembicaraan yang lain. Kalau kamu tetap duduk bersama mereka, maka kalau begitu kamu seperti mereka. Sebab kalau dia duduk di situ, ya, katanya gak suka sihir, benci dengan sihir, sebab dia adalah kekafiran. Ternyata nonton sulap, ya, ketawa-ketawa lagi sambil menonton. Na'udzubillah, ya, menonton apa itu dukun yang namanya The Master, ya, The Illusionist, ya, katanya benci, sebab itu kekafiran. Ternyata mendapatkan hiburan dari hal tersebut, maka hukumnya dia sama dengan orang yang melakukannya. Kenapa? Karena berarti dia ridho. Karena berarti dia ridho. Sebagian orang mengatakan, kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yastati fa bi qalbi. Kalau tidak mampu, maka hendaklah diingkari dengan hati. Maka kalau tanda Anda mengingkari dengan hati, berarti tidak boleh nonton. Kalau Anda nonton, Anda duduk bergabung di situ, sama saja dengan ridho. Ya, tidak mengingkari dengan hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu." Di antara sifat orang-orang yang beriman, kalau mereka mendengarkan ucapan sia-sia atau perbuatan yang haram, mereka berpaling darinya. Mereka berpaling darinya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makna ayat ini, "Aila yukhalituna ahlahu wa la yu'ashirunahum." Maksudnya adalah mereka berpaling darinya itu, mereka tidak bercampur dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut dan tidak bergabung dengan mereka. Bal kama qala ta'ala, akan tetapi seperti firman Allah, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia atau perbuatan yang haram, mereka pun terus lewat dalam keadaan mulia, yakni mereka tidak ikut bergabung di situ. Jadi ini dua perkara yang dilarang. Dilarang melakukan perbuatan yang mungkar dan dilarang bermajlis dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kemudian kata Syekh, fa in fa'alta dzalika fa inna jinayataka 'alal ilmi wa ahli 'azimah. Kalau kamu melakukan hal itu, maka kalau begitu kejahatanmu atas ilmu dan penuntut ilmu serta para ulama'nya itu sangat besar. Kenapa bisa demikian? Karena orang melihat kita sebagai penuntut ilmu. Dan orang akan mengatakan, itulah hasil dia menuntut ilmu. Ternyata dia masih ikut gabung dengan orang-orang yang melakukan kebatilan tersebut. Itu di satu sisi, mencelah. Di sisi lain, orang akan menjadikan kehadiran kita sebagai dalil. Ternyata apa yang dia hadiri itu sesuatu yang boleh. Contohnya ketika kita menghadiri majalis ahlul bid'ah, majelis-majelisnya ahlul bid'ah, maka bisa jadi orang mengatakan, si fulan saja hadir, atau si fulana saja ikut ngaji di situ. Padahal si fulana ini dikenal, masya Allah, sudah lama ngaji. Semangat dia ngajak-ngajak orang ngaji. Dia ngaji di situ berarti pengajiannya bagus. Padahal mengejarkan kesesatan-kesesatan. Itulah yang dimaksud kejahatannya terhadap ilmu dan pemilik ilmu. Mungkin tidak langsung, ya, tetapi besar sekali, azimah kata Syekh. Maka inilah yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, benar-benar dia harus menjauhi berbagai macam kemungkaran dan menjauhi majelis-majelis yang di situ terjadi kemungkaran. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ya mabad. Kalau duduk-duduk di majelis orang-orang yang merokok sama atau tidak? Sama saja, ya. Karena sudah kita jelaskan tadi. Sama, tidak ada bedanya. Ini suatu kemungkaran. Merokok adalah perbuatan yang haram dari banyak sisi, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, pemborosan harta, membelanjakan harta pada hal yang sia-sia. Taib. Banyak sekali kemungkaran. Maka kita ingatkan terhadap orang yang merokok tersebut. Dan ketika kita menjauhinya ketika dia merokok, itu adalah sebagai bentuk nasihat baginya. Nanti dia sudah selesai merokok, baru boleh bermajlis lagi dengannya untuk dinasihati lagi. Tentang adab yang kedua, bagaimana kalau majelisnya majelis ilmu, kajian ilmu, tapi nanti ada diselingi dengan pembicaraan si A dan B, ghibah dan atau menyebar fitnah dan membuat orang awam bingung, apakah hukumnya untuk datang ke majelis seperti itu? Baik. Ini majelis yang mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dia ghibahi adalah orang-orang saleh dan tidak memiliki alasan-alasan syar'i, ya, ini majelis yang bisa mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menghadiri majelis-majelis seperti ini. Iya. Tetapi kalau dalam rangka mengingatkan tokoh-tokoh kesesatan, bahkan itu adalah kewajiban. Ya, kapan lagi diingatkan kalau bukan di majelis ilmu? Di antara ilmu yang penting sekali harus dimengerti oleh para penuntut ilmu adalah diingatkan tentang si fulan, si A, si B, si C yang memiliki kesesatan-kesesatan. Iya. Maka dilihat apa alasannya berbicara. Kalau alasannya hak, berarti ini majelis yang baik. Tapi kalau alasannya tidak benar, ini bukan majelis yang baik. Baik. Tentang hadis yang mengatakan orang yang tidak ikhlas sehingga Allah menghinakan di akhir hidupnya. Mohon penjelasan tentang keikhlasan terhindar dari ujub, sum'ah dan riya. Ikhlas yaitu beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun ujub adalah orang yang sombong dengan amalannya. Dan sum'ah orang yang memperdengarkan amalannya sehingga dia dipuji oleh orang yang mendengarkan tersebut. Dan riya adalah orang yang mempertontonkan amalannya sehingga dia dipuji. Itu semuanya merusak keikhlasan. Bagaimana kehidupan yang keras khusus untuk akhwat selain dari soal pakaian? Ya, misalkan bantu-bantu di dapur, jangan di kamar terus. Jangan ngurus kuku terus. Ngurus kuku, kuteks, rambut dan lain-lain. Bantu-bantulah di dapur sedikit. Bagaimana jika kita mendapatkan undangan baik pernikahan ataupun undangan khitanan syukuran yang lainnya yang di dalamnya ada musik-musik. Sementara memenuhi undangan adalah wajib untuk semua muslim. Sementara banyak kalangan kita yang mengadakan acara di dalamnya ada musiknya. Ini termasuk undangan yang tidak boleh dihadiri. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika mendatangi suatu undangan, suatu walimah, sudah sampai di lokasi, mereka lihat ada maksiat, maka mereka pulang. Kalau mereka tidak mampu merubahnya. Kalau mereka tidak mampu merubah kemungkaran. Persis seperti yang kita sampaikan. Seorang itu, kalau dia mau datang di majelis yang ada kemungkaran, haruslah dia bisa merubah kemungkaran tersebut. Untuk datang menasihati. Kalau dia tidak mampu, harus dia pulang. Kalau dia tidak pulang, berarti dia setuju dia ridho dengan hal tersebut. Taib. Kalau sudah tahu seperti itu dan tidak mampu untuk merubahnya, ya jangan datang sekalian. Ya. Kalau orang beralasan, nanti hubungannya jadi tidak baik. Ya sudah, datang aja sebelum acara. Atau sesudah acara, bawa hadiah, selesai masalah. Jadi untuk kaum wanita sebaiknya memakai warna apa saja selain apa namanya? Selara. Selara hitam. Dan apabila ada corak berupa bunga-bunga, garis-garis, warna-warna, sebatas apa warna dan model yang diperbolehkan. Adapun soal warna, maka dipilih warna-warna yang gelap, yang tidak memancing untuk dinikmati oleh kaum lelaki. Iya. Dan disebutkan dalam banyak riwayat sahabiat, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri para sahabat itu menggunakan warna hitam kebanyakannya. Iya. Adapun menggunakan corak-corak atau garis-garis dan warna-warna untuk menghiasi pakaian-pakaian tersebut, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan sebab bertentangan dengan tujuan menggunakan jilbab itu sendiri, ya, yaitu untuk agar tidak memancing pandangan sehingga dinikmati oleh kaum lelaki. Baik, ini tidak dibenarkan kecuali kalau untuk berhias bagi suaminya. Bagaimana batasan pakaian menurut syar'i, baik dari segi warna, motif atau panjangnya? Ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Dari segi panjangnya adalah dia menutupi seluruh tubuh dan tidak ketat, harus lebar. Baik. Kalau pakaian wanita dalam rumahnya, apa batasannya? Tergantung siapa yang dalam rumahnya. Oleh karena itu, hendaklah yang di dalam rumah itu yang tinggal bersama hanyalah orang yang memiliki hubungan mahram. Ya, atau suami istri. Sehingga dia boleh membuka sebagian auratnya di depan mereka. Baik, misalnya pendek, berwarna, bermotif, ketat yang hanya diketahui oleh mahramnya. Seorang wanita di depan mahramnya, ya, auratnya adalah tempat-tempat perhiasannya, ya, tempat-tempat perhiasannya. Iya, misalkan tangan, ya, di tempat perhiasannya sebatas itu. Demikian pula kaki di bawah betisnya, ke atasnya sudah nggak boleh lagi. Dan juga lehernya, ke bawahnya sudah enggak boleh lagi, walaupun mahram. Iya. Ini tidak dibenarkan. Iya. Jadi tidak boleh dia menggunakan ketat yang pendek atau berwarna-warna yang menggoda meskipun di depan mahramnya. Kecuali sebatas tempat-tempat perhiasan itu tadi. Bagaimana cara menguatkan hati dan memiliki keberanian? Karena terkadang kita suka, takut, minder, tidak percaya diri. Yang pertama sekali, memupuk keimanan yang kuat. Bagaimana memupuk keimanan adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariatnya. Demikian pula berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Dan juga tentunya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Apakah sama bila kita makan di restoran yang jual khamar dan duduk bersama orang yang minum khamar? Ini sama, wallahu alam. Kita harus menjauhi restoran-restoran yang menjual khamar ini, tidak ada bedanya. Ustaz, pakaian yang sederhana untuk penuntut ilmu maksudnya bagaimana? Apa harus murah, apa harus warna hitam? Ini sama ya, sudah kita jelaskan tadi. Kriteria sederhana, pertama, tidak berlebih-lebihan ketika kita mengeluarkan harta untuk membelinya, ya, tidak berlebih-lebihan, harga yang wajar gitu, iya. enggak harus murah, tetapi harga yang wajar. Taib. Karena seperti yang kita saksikan, sering orang membeli bukan karena apa-apa, cuma sekedar gengsi saja. Maka ini berlebihan. Iya. Adapun dari segi warna sudah kita jawab tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.